Bismillah. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuki pada contoh yang ketiga, yang dituduhkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah telah menta'wil nusus sifat. Al-misal asalis ini ajidu nafsa ar-Rahmani min kibal Yaman. Hadis yang bunyinya, sesungguhnya aku dapatkan jalan keluar dari Allah dari sisi Yaman. Ya, ditinjau disebutnya dalil ini sabit ya. Dalil ini sabit. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tapi sebagian ulama mensahihkannya dan sebagiannya mendhaifkannya. Imam Al-Albani mendhaifkannya. Dan zahir dari Syekh Muhammad bin Sulaiman, beliau pun mensahihkan hadis ini. Jadi terlepas dari khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini, maka hadis ini bukan hadis sifat ya. Hadis ini bukan hadis sifat sehingga layak untuk dituduhkan kepada Ahlus Sunnah telah menta'wil nusus sifat. Dan hadis ini bukan hadis sifat dan dimaknai juga sebagaimana zahirnya. Di mana Nabi bersabda, ala innal imana yaman wal hikmah yamaniyah wa ajidu nafsa rabbikum min kibal yaman. Tahuilah bahwa iman itu dari Yaman dan hikmah juga dari Yaman. Dan aku mendapatkan jalan keluar dari Rabb kalian berasal dari arah Yaman. Jadi nafsa di sini bukan dalam arti jiwa ya. Artinya seperti kullu nafsin dha'iqatul maut fin nufus. Bukan itu. Tapi maknanya seperti man nafasa qurbatan an qurabil mu'min, nafasallahu qurbatan yaumal kiamah. Jadi nafasa sama-sama masdarnya an-nafs. Jadi maknanya lah, jadi memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Nafasa memberikan jalan keluar. An-nafs jalan keluar. Tanfis ya memberikan, membebaskan dari kesulitan. Jadi an-nafsu di sini masdar dari nafasa yanfusu tanfisan. Mislu faroja yafruju tafrijan wa farjan. Maknanya semakna dengan al-farj. Yaitu jalan keluar dari kesulitan. Maka makna hadis di atas adalah apa? Tanfisullah ta'ala anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Jadi Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang dari kaum mukminin itu dari orang-orang Yaman. Dan memang mereka lah yang telah membantu Rasulullah SAW dalam memerangi Ahlul Riddah, memerangi orang-orang murtad yang telah berjuang membuka negeri-negeri dari negeri-negeri kafir menjadi negeri Islam. Maka fabihim nafasa ar-rahmanu anil mu'minin al-qurubat. Dengan melalui mereka lah Allah SWT membebaskan kaum mukminin dari berbagai macam kesulitan. Ya, jadi ini bukan hadis sifat ya. Jadi hadis ini bukan hadis sifat sehingga bisa dikatakan Ahlus Sunnah telah mentakwil. Kemudian al-misal ar-rabi, contoh yang keempat. Qala ta'ala istawa ila sama summa istawa ila sama fasawahunna. Ya, wallahu a'lam bahwa dibawakan contoh ini untuk membantah tuduhan bahwa Sunnah mentakwil ayat ini karena tidak mengatakan Allah istiwanya di atas langit. Jadi kata mereka zahir ayat ini Allah istiwa di atas langit. Allah istiwa ke langit artinya Allah istiwanya naiknya di atas langit. Nah zahir ayat ini tidak begitu. Dan salaf dalam memahami ayat ini sebagaimana zahirnya. Tetapi zahirnya bukan berarti Allah istiwanya di langit, tidak. Nah, tafsir yang pertama disalah irtafa ila sama, Allah meninggi menuju ke langit. Jadi Allah meninggi menuju ke atas. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, ketahuilah bahwasanya as-sama dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis itu maknanya banyak. Setidak-tidaknya ada 4 makna dari as-sama. Yang pertama adalah mutlaqul ulu. Pokoknya di atas itu, semua yang di atas namanya as-sama. Maka dan itu dalam bahasa kita pun berlaku begitu. Kan kita langit ya, semacam maksudnya langit. Dan langit dalam bahasa Indonesia itu juga beragam. Pokoknya setiap yang tinggi di atas disebut langit. Bintang di langit, gedung pencakar langit padahal cuma segitu. Layang-layangnya melangit. Awan di langit. Jadi setiap yang di atas langit, hanya mutlakul ulu itu sama. Kadang asama yang dimaksud adalah awan. Wangzalna minas sama'i ma'an. Wangzalna minas sama'i ma'an. Asama adalah awan. Karena hujan itu, air hujan itu dari awan. Wangzalna minas sama'i ma'an. Terkadang ini dimaksud asama al-mabniyah. Sab asama wat. Di langit yang tujuh saf itu. Di masing-masingnya itu langit juga namanya. As-sama al-mabniyah. Jadi sama yang dibangun. Was-sama'a bainainaha. Dan langit itu kami bangun. Jadi berarti ada makhluk yang namanya langit yang dibangun oleh Allah SWT. Karena posisinya di atas disebut juga as-sama. Bahkan terkadang as-sama yang namanya hujan. Karena dia berasal di atas. Salat al-fajr ma'ruf sasam ala isril minas sama. Para sahabat pernah menyampaikan bahwa kita suatu saat salat subuh bersama Rasulullah ala isril sama. Setelah bekas turun hujan. As-sama yang menghadap hadisnya adalah hujan. Ala isril sama. Al-mator. Kadang ini masalah saqf, saqul bina, ataf dari sebuah rumah. Falyamdud bisababin ilas sama. Maka silakan julurkan tali ke langit-langit. Ke langit-langit rumah. Falyamdud bisababin ilas sama. Nah, maka di sini masalah ilas sama berarti Allah meninggi ke arah atas. Lalu kemudian fasawahunna. Lalu dari sanalah Allah telah menciptakan langit-langit yang tujuh. Ya, jadi di sini meningginya Allah Taala menuju ke arah atas. Kemudian makna yang kedua, al-istiwa sini bimana al-qasdu at-tam. Kehendak yang sebenarnya, yang seutuhnya, yang sempurna. Maka istawa ila sama ay amida ila khalqis sama. Dia sengaja menuju untuk menciptakan langit. Kembali bahwa lafaz dalam bahasa Arab kadang berbeda-beda makna karena huruf-huruf yang menyambungnya. Berbeda antara istawa ala dan istawa ila, istawa tanpa adatul harful jar, beda. Jadi fastawa titik sama istawa ila sama istawa ala itu beda maknanya. Sebagaimana rogibaan sama rogibafi beda. Padahal cuma beda apanya. Tapi menjadi 180 derajat. Man rogibaan sunati berarti benci. Man rogibafi se berarti suka. Itu rogibaan sama rogibafi. Jadi beda maknanya. Bedanya 180 derajat lagi. Hanya perbedaan huruf yang bersanding dengannya. Jadi ini tidak keluar zahirnya. Bahwa ayatnya Allah Ta'ala ima. Bahasnya Allah setelah menciptakan langit dan bumi kemudian dia menuju ke arah atas atau dia berkehendak. Karena istawa juga qasada. Istawa ila sama, qasada ila sama. Berkehendak. Untuk ke arah atas. Jadi tidak ada yang memahami bahasnya. Kemudian Allah naik langitnya. Allah menaiki langit, istiwa di atas langit, tidak. Walaupun Allah di atas langit, tapi tidak istiwa di atas langit. Istiwanya di mana? Di atas ars. Allah istiwanya di atas ars. Allah tidak istiwa di atas langit. Kalau Allah berada di atas langit, iya. Tapi tidak istiwa di atas langit al-mabniyah. Tapi Allah berada di atas seluruh langit. Bahkan di atas seluruh makhluknya. Dan istiwanya di atas ars. Kemudian contoh yang kelima dan keenam. Al-misal al-khamis was-sadis. Qul ta'ala fi suratil hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum wa qulu fi suratil mujadilah wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Contoh yang kelima dan keenam yaitu terkait dengan firman Allah dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, atau firman Allah Ta'ala dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kecuali Allah, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, apa maksud dengan contoh ini? Bahwa ahlu bid'ah menuduh ahlu sunnah wal jamaah telah keluar dari zahirnya. Karena zahir ayat ini kan Allah bersama berarti bercampur. Ya, zahirnya Allah bersama mereka berarti bercampur. Bareng-bareng di muka bumi ini itu. Nah, ahlu sunnah enggak mami gitu. Allah tetap di langit dan yang bersama ilmunya. Ini keluar dari zahirnya katanya. Padahal jelas firman-Nya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Sebelum kita menuju kepada bahwa ahlu sunnah wal jamaah tetap memaknai sebagaimana zahirnya, kembali saya ingatkan tadi bahwa tidak ada dalam firman Allah satu dengan yang lainnya apa? Bertabrakan. Tidak ada. Jadi seandainya ayat ini dinilai bahwasanya zahirnya Allah bersama makhluknya bercampur, itu harus ditolak. Kenapa? Nusus yang lainnya sangat jelas Allah itu apa? Di atas seluruh makhluknya gitu. Bahkan keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya itu, yang itu adalah sifat dzatiyah, baik terbukti baik secara syar'i, akal maupun fitrah. Secara akal sudah saya buktikan, secara fitrah pun sudah saya sebutkan ketika kita tanya kepada seorang yang tidak pernah ngaji, kalau ditanya di mana Allah, dia mungkin akan jawab di mana-mana. Maksudnya karena dia pernah dapat pelajaran. Tapi kalau kemudian kapan nikahnya, dia menjawab tergantung yang di atas. Itu dia jawab dengan fitrahnya, bukan hasil dari pelajaran. Dan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang Allah berada di atas itu yang paling banyaknya. Informasi yang paling banyak tentang Allah di atas. Dengan berbagai macam redaksi, berbagai macam model penyampaian, berbagai macam peristiwa, ada satu makna yang sama di sana. Tentang berita Allah itu di atas. Ya, saya sebutkan sebagian kecilnya saja. Ya, antum ingat kisah permintaan Fir'aun kepada Musa, kepada Haman, untuk apa? Ya Haman, ibnili syar'an. Bangun, buat untuk kami apa? Gedung pencakar langit. Dia belugo asbab bersama, supaya aku bisa apa? Menempuh jalan, sebab ke atas. Untuk ngecek tuh hanya Musa. Wa innal dunu kadib. Aku duga Musa dusta. Ngapain Fir'aun datang apa? Datang merintah Haman untuk buat gedung yang tinggi untuk ngecek. Berarti informasi yang sampai kepada dia, Tuhannya ada di mana? Di atas. Dia ingin menghina Musa, mengejek Musa dengan cara begitu. Nah, tak ceknya, pasti Musa dusta. Belum dicek udah ngomong dusta duluan. Ya. Ini jelas bahwa seluruh rasul sama informasinya tentang Allah, enggak ada bedanya. Kan itu urusan akidah. Semua rasul sama. Iman kepada-Nya sama persis, enggak ada bedanya. Maka sebagian ulama berdasarkan ayat ini, maka memberikan pilihan lah, atau memberikan pernyataan statement, silakan Anda memilih gitu. Man amana bi annal fi sama fa huwa musawi wa man ankara bi annal fi sama fa huwa fir'auni. Siapa yang beriman Allah berada di atas, maka dia musawi, pengikutnya Nabi Musa, artinya pengikut para rasul. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, maka dia fir'auni, pengikutnya Fir'aun. Dia milih mana kamu? Karena yang mendustakan berita Allah di langit siapa? Siapa? Fir'aun. Yang enggak setuju ya berarti sejenis dengan Fir'aun, semadhab dengan Fir'aun. Ayat amin tumang fissama, apakah kamu tidak merasa aman dengan zat yang berada di atas? Barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkatnya. Inna angzalnahu, kami turunkan dia. Tangjilan min rabbir rahim ya. Diturunkan dari zat yang maha Rob, yang maha pengasih. Kemudian ta'ruju ilail malaikatu warufiha, maka naik kepadanya, kepada Allah. Yas'adu ilail kalimut tayyib wal amal sholih yarfa'u, naik kepada Ta'ala kalimat yang tayyib dan amal sholih mengangkatnya. Kemudian raful ayat fi doa, isyarat Nabi Allahumma syahad. Pertanyaan Nabi kepada jariah ayat Allah, lajaw fis sama atika fa inna mu'mina sabrek. Maka benar Imam Abu Hanifah, man su'ila an Allah fala yadri fa huwa kafir. Yang ditanya di mana Allah tidak tahu, maka dia kafir. Apalagi yang menjawabnya salah. Man su'ila an Allah fala yadri fa huwa kafir. Barang siapa yang ditanya di mana Allah, lalu dia bilang enggak tahu, maka dia kafir. Maksudnya kalau kemudian dia tetap menjawab tidak tahu padahal sudah diinformasikan. Ini lo ayatnya tentang di mana keberadaan Allah. Apalagi kalau jawabnya salah, bertentangan karena jahal murakab. Yang jahal basis saja salah, apalagi yang jahal murakab, kafirnya lebih. Ya, maka tidak mungkin ayat ini dipahami bahwasanya Allah Ta'ala bercampur dengan makhluknya. Seandainya zahirnya itu pun harus dikompromikan, dicari komprominya. Apalagi memang zahirnya tidak demikian. Mengapa? Karena bersama itu zahirnya akan berbeda-beda tergantung siapa yang berbicara, kemana didhofahkannya, atau kemudian apa, bagaimana konteks kalimatnya, konteks pembicaraannya akan berbeda-beda. Ya. Saya contohkan, kalau bersama itu macam-macam modelnya. Dengan kan bersama dalam bahasa kita bisa juga dikatakan apa dengan ya. Kalau kemudian katakan air ini bersama gula, dengan gula, air ini dengan gula bercampur atau tidak bercampur, bahkan tidak sekedar bercampur, bersenyawa. Saya dengan antum di masjid ini ikhtilat tapi tidak bersenyawa, masing-masing berdiri sendiri. Ya. Kemudian saya sampai detik ini masih bareng sama Ustaz Abu Qatadah. Jadi saya sampai detik ini masih bareng sama Ustaz Abu Qatadah di Ma'atiyah Sunnah. Salah atau enggak saya ngomongnya? Salah. Ustaz Abu Qatadah di mana sekarang? Enggak ada di sini. Yeah. Saya sampai sekarang, saat ini, detik ini, saya masih sama beliau. Belum berpisah, masih sama beliau. Di Ma'atiyah Sunnah. Salah saya ngomong ini? Enggak. Apakah antum harus, mana Ustaz Abu Qatadah, enggak ada kok. Mana enggak ada kok, kamu bilang. Bersama juga. Ya. Sebagaimana juga perkataan Musafir syirna awal qamar mana. Kita berjalan dan bulan bersama kita. Musafirnya di muka bumi, bulannya di atas langit sana. Syirna awal qamar mana. Kita berjalan dan bulan bersama kita. Atau perkataan panglima perang, berangkat, jangan khawatir, saya senantiasa bersama kalian. Berangkat, jangan khawatir, saya senantiasa bersama kalian. Panglimanya di mana? Pasukan yang suruh pergi, tapi dimanapun kamu berada, saya bersama kalian. Bareng, ngikuti terus? Enggak. Ya kontrolnya, kemudian perhatiannya, sebagainya. Lawan dia, jangan khawatir, saya sama kamu. Cari dia kemanapun berada. Kejar dia. Jangan khawatir, saya bersamamu. Maksudnya apanya? Ya pertolongannya, pembelaannya, sebagainya. Itu bersama semua. Dan beda-beda wujud konkretnya, bentuk konkretnya. Jadi, memaksakan bersama harus bercampur, itu enggak, berarti enggak paham perkataan. Ya tergantung siakul kalam. Nah maka ketika di sini yang berbicara adalah bersama, dan lihat siakul kalam, zahirul kalam, dan enggak mentakwil sama sekali. Realita kalam menunjukkan, baca dari awal sampai akhir. Ya, tentang ayat ini. Yang pertama, alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu. Ini ayat yang kedua berarti ya. Yang pertama, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam tsumma stawa al arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'rju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia istiwa di atas ars. Ingat. Lalu dia istiwa naik di atas ars. Namun ingat. Dia tahu apa yang masuk dalam bumi. Apa yang keluar darinya. Yang turun dari langit. Dan yang naik ke langit. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah maha mengetahui. Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Jadi dari awal ayat ini sampai akhir ayat ini, ini lebih kepada informasi tentang ilmu Allah. Maka zahir ayat ini adalah wa huwa makum aina ma kuntum bi ilmi. Jadi Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Ayat awal tentang ilmu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju fiha, informasi tentang ilmu Allah ditutup dengan ilmu, bima ta'maluna basir. Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menyaksikan, otomatis Allah mengetahui apa yang disaksikan. Maka ketika salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain memahami bahwa ayat ini wa huwa amakum ana kuntum bi ilmi itu bukan takwil, itu dohirnya nusus. Jadi Allah mengetahui, menyaksikan, mengawasi dimanapun kalian berada. Itulah makna kebersamaan Allah dalam ayat ini. Sebagaimana juga ayat yang satunya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada satu pembicaraan pun, percakapan pun, tidak ada dari perkataan 3 orang kecuali Allah yang keempatnya, 5 orang kecuali yang kelima, 6-nya, dan tidak ada pembicaraan lebih sedikit dari 3 orang atau lebih banyak dari 6 orang kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Sesungguhnya kan hal itu karena sesungguhnya Allah lah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi ma'iyah di sini juga ma'iyatul ilm, mencakup pendengarannya dan penglihatannya. Allah mengilmui, Allah mendengar apa yang mereka kerjakan, Allah melihat apa yang mereka katakan, Allah mendengar ketika mereka berbicara, dan Allah melihat ketika mereka berbicara, dan Allah memahami apa yang mereka katakan. Jadi Allah, karena Allah bersama mereka dengan pendengarannya, dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya. Maka awal ayat tentang ilmu alam ta'lam annallaha ya'lamu, dan penutupan ayat ini pun dengan ilmu, artinya tentang ilmu innallaha bikulli syai'in alim, maka ini sedang berbicara tentang ilmu Allah. Ma'iyatul ilm, cakupan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi pendengarannya serta penglihatannya. Dan ini yang disebut dengan ma'iyatul ammah. Ma'iyatul ammah maknanya ma'iyatul ilmu. Walitila watadbir. Jadi Allah mengilmui, mengawasi, menyaksikan, mendengar, mengurus. Itu ma'iyah al-ammah, berlaku bagi seluruh hambanya. Tidak ada satupun yang luput dari kebersamaan Allah. Semua hamba, baik yang mukmin maupun yang kafir, dimanapun mereka berada, maka Allah bersamanya. Dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Dan di sana ada al-ma'i al-khosah, kebersamaan yang khusus. Inna Allah ma'asabirin, inna Allah ma'aladina taqwa aladina muhsinun. Dan kebersamaan khusus ada dua. Ada yang disebutkan dengan sifat, ada yang disebutkan dengan pribadinya. Dengan sifat seperti tadi, innallaha ma'as sabirin, maka siapapun yang bersabar, Allah bersamanya. Innallaha ma'al ladzina taqwa ladzina muhsinun, maka siapapun yang bertakwa dan siapapun yang berbuat ihsan, Allah bersamanya. Dan di sana ada yang dengan pribadi-pribadi yang khusus, tertentu. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih karena Allah bersama kita berdua. Itu masa Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. La takhafa innani ma'akum asma wa ara. Jangan kamu berdua takut, wahai Musa dan Harun, karena sesungguhnya aku bersamamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Maka kalau ma'ayatul amat tadi ma'ayatul ilm walitilawat tadbir, adapun ma'iyah al-khosalah at-ta'yid an-nasr, pertolongan, pembelaan, taufik. Jangan takut, Allah bersama kita berdua, akan menolong kita, membela kita, memberikan taufik kepada kita. La takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan engkau berdua takut, karena aku melihat, aku senantiasa bersama berdua, akan membela, menolong, memberikan taufik. Demikian juga innallaha ma'as sabirin, Allah senantiasa bersama orang yang bersabar dengan pembelaannya, pertolongannya, taufiknya. Ya, itulah ma'iyah al-khosoh. Dan kedua-duanya, baik ma'iyah amah maupun ma'iyah khosoh, tidak melazimkan Allah itu apa? Bercampur dengan hambanya yang bersamanya. Ya. Kalau ma'iyah dipahami mesti bercampur, tidak bisa dikatakan innallaha ma'as sabirin. Karena orang-orang bersabar bercampur enggak sama orang yang tidak sabar? Bercampur enggak? Kalau Allah bercampur sama orang sabar, otomatis bercampur sama orang yang tidak sabar. Karena orang yang sabar nyatu dengan orang yang tidak sabar. Secara apa? Secara tempat. Gimana mau dipahami innallaha ma'as sabirin? Enggak, juga sama yang enggak sabar juga. Soalnya kan kita bareng. Kamu enggak sabar, saya sabar bareng. Allah bersama saya, kamu enggak. Kalau dipahami apa? Campur. Enggak akan bisa dilaksanakan, enggak akan bisa dipahami itu semuanya. Dan hanya orang-orang yang terlalu jahil kalau memaksakan ayat-ayat ma'iyah maknanya Allah menyatu bersama hambanya di muka bumi ini secara daknya bercampur. Ketika Nabi bersabda la tahzan innallaha ma'ana dalam firman Allah, orang kafir ada di mana ketika itu? Idhuma fil ghar id qala sabi la tahzan innallaha ma'ana. Orang kafir ada di mana? Di gunung itu enggak? Di dekat gua itu enggak? Ya, kalau bercampur, berarti Allah juga apa? Bersama yang orang kafir yang ada di situ. Tidak bisa dikatakan cuma, jangan takut cuma. Ya. Kalau makna-maknya masih bercampur, bersama. Enggak bisa dikatakan bahwa Allah bersama kita berdua. Ya bersama semuanya. Karena ketika itu ada banyak orang di sekitar gua itu. Dan dalil syar'i yang paling mentereng untuk menyatakan Allah tidak di atas cuma ini aja, cuma ma'iyah ini. Bahwa ma'akum ana kuntum. Tapi sebenarnya kalau dibenturkan dengan ayat innallaha ma'as sabirin pun sudah kelabakan dia. Bagaimana mengkompromikan antara wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan wa innallaha ma'as sabirin kalau ma'a itu bercampur. Jadi dohiru nusus ma'iyah yang dimasalah ma'atul ilm walitila wattadbir yang kaitannya dengan rububiyah Allah SWT. Ya, tadi saya sampaikan bahwa maknya itu banyak maknanya, banyak ragamnya, modelnya. Sebagaimana juga asama tadi banyak maknanya. Maka saya sampaikan sebuah kaidah bahwa pada dasarnya tidak boleh memaknai nusus dengan satu makna saja dengan menafikan makna yang lainnya tanpa dalil. Ya, tidak boleh, atau pada dasarnya tidak boleh memaknai sebuah nusus yang mengandung makna yang banyak dengan satu makna saja tanpa dalil. Artinya bahwa kalau maknanya banyak, ya dimaknai dengan semuanya. Kecuali apabila tidak mau tidak harus dengan sebagian maknanya. Misalnya kalau dimaknai semuanya bertentangan. Tidak mungkin dikompromikan. Atau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salah satu maknanya. Nah, tadi kita memaknai bahwa ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm. Karena memang zahir nas demikian, enggak mungkin kita maknai ma'iyah di sini ikhtilat kan itu. Kemudian pertolongan dan pembelaan juga tidak. Karena apa? Umum mencakup orang kafir juga kan itu. Enggak mungkin mereka kan bersama Allah dibela dan tolong. Maka mau enggak mau maknanya ya pengilmuan. Itu karena kita memiliki dalil yang menuntutnya untuk memaknai satu dari sekian banyak makna. Contoh yang harus semuanya dipakai, nggak boleh apa dibuang salah satunya karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu maksudnya cuma salah satunya. atau sebagian maknanya. Seperti wahuwal aliyul azim misalnya. Wahuwal aliyul azim, dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Al-ulu dalam lughatul Quran bisa ulu secara zatnya, keberadaannya berada di atas zatnya. Ulu dalam arti menang, mampu mengalahkan siapapun juga. Dan ulu dalam arti ulul qadar, berkedudukan tinggi, memiliki sifat yang tinggi, sifat yang agung, yang mulia. Maka ketika Allah bernama Al-Aliyu, karena Al-Ulu dalam bahasa mencakup tiga makna, harus dimaknai tiga-tiganya. Ya Allah ya berada di atas, ya Allah mengalahkan semuanya, menang di atas seluruhnya, juga Allah itu zat yang terhormat, yang maha tinggi, yang memiliki ketinggian, memiliki keterhormatan, memiliki kemuliaan, yang termulianya, yang tersempurnanya. Karena barang siapa yang memaknai dengan satu makna saja tanpa dengan menafikan makna yang lainnya tanpa dalil, itu namanya takawul juga. Namanya klaim, dan itu bisa dikatakan berdusta atas nama yang berbicara. Kalau saya bilang saya punya kendaraan bermotor, yang antum pahami, saya bisa punya apa? Bisa punya apa? Hah? Mobil, terus apa? Sepeda motor, terus apa lagi? Hah? Mobil pun bisa mobil apa saja. Kalau kemudian suatu saat antum lihat saya membawa mobil, apakah antum bilang Pak Ustadz punyanya hanya mobil, enggak punya motor, boleh begitu? Tidak. Yang satu lihat motor, saya naik kendaraan motor, Pak Ustadz punyanya cuma motor, enggak punya mobil. Padahal saya menyatakan saya punya kendaraan. Nah, nanti nunggu mutakalimnya. Jadi bisa semuanya punya. Bisa memang hanya salah satunya. Nah, untuk kepastian yang dimiliki apa, ya kembalikan kepada yang berbicara. Tanyakan, kalau tidak ada, ya mungkin semuanya. Jadi kalau ternyata pernah melihat semuanya, ya gak salah juga ketika dia mengatakan dia punya ini. Tapi gak boleh dia bilang apa, di antara yang dimilikinya ini dia boleh begitu. Di antara yang dimilikinya motor, gak boleh dia bilang hanya punya motor. Kecuali dia punya dalil. Itu apa? Pernah bilang. Kemarin kan bilang gak punya mobil. Nah, itu. Berarti mobil gak punya. Walaupun dia punya, bilang punya kendaraan, mobil tidak punya. Karena pernah bilang tidak punya mobil. Ya. Maka ikhfa fi rahimani wa Allah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling adil di dalam berbicara. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lainnya. Maka aslinya bahwa seorang sunni itu anti berdusta atas nama orang lain. Siapapun dia, sekalipun musuhnya, sekalipun setan sekalian, itu gak mau berdusta atas nama setan. Karena berdusta itu jelek. Dan zulm, berdusta atas nama orang itu zulm, dan zulm itu jelek. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum mendorongmu untuk kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Jadi mentang-mentang gak suka diomong seenaknya, padahal enggak benar. Padahal enggak sesungguhnya. Maka walaupun ahlu sunnah difitnah atau diomong dengan berbagai macam omongan yang tidak nyata, yang tidak realita daripada ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah mengatakan tentang pihak yang lainnya yang tidak ada pada pihak tersebut. Jadi haram hukumnya mengatakan tentang pihak lain sesuatu yang tidak ada padanya. Walaupun pihak lain biasa mengatakan terhadap ahlu sunnah semaunya. Dikatakan sebagai antek-antek yang Yahudi biasa. Tapi tidak boleh kemudian ngomong apa bahasnya dia antek-antek setan. Kecuali memang benar. Ya, sebagai penyembah setan. Jadi apapun yang mukhalif katakan kepada ahlu sunnah yang tidak benar tidak menjadi alasan bagi ahlu sunnah untuk membalas dengan yang tidak benar. Ya, kalau membalas dengan alasan yang dibenarkan boleh, tapi kalau berdusta terkait tentang orang lain enggak boleh, walaupun dalam rangka membalas kedoliman mereka, enggak boleh. Kalau kamu misalnya dipukul, balas mukul boleh. Tapi kalau kemudian dipukul, kemudian bilang dia telah mencuri, padahal enggak boleh kan? Ya soalnya dia sudah mukul ya, terserah saya. Dia kemarin mukul saya, maka saya bilang aja dia telah mencuri. Padahal enggak, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, dan mu'alif di sini sebagaimana tadi sudah saya singgung menyampaikan berbagai macam dalil tentang keberadaan Allah berada di atas. Antum bisa lihat. Mulai halaman 66 sampai ya 67 dari Alkitab dan Sunnah, di samping boleh sampaikan secara fitrah, secara akal. Kemudian al-misal as-sabi was-samin. Ya, al-misal as-sabi was-samin, contoh yang ketujuh dan kedelapan. Qulu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa qulu wa nahnu aqrabu ilai minkum. Ya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian. ma yalfidu min qalin illa ladai raqibun atid. Ya, tuduhan disampaikan kepada Ahlus Sunnah telah menyelisih zahirnya, mentakwil ayat ini, karena Ahlus Sunnah memahami bahwa ayat, bahwa yang dimaksud di sinilah malaikat, dekatnya malaikat bukan dekatnya Allah. Kedekatan malaikat. Kata mereka zahirnya kan yang dekat Allah. Kok kamu bilang yang dekat malaikat? Kenapa? Kamu mentakwil. Berarti boleh kan takwil? Buktinya kamu takwil ayat ini. Yang semestinya yang dekatnya itu Allah ditakwil dengan yang dekatnya malaikat. Maka dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah anna tafsir al-qurb fihima biqurbil malaika laisa tarfan lil kalam an zahiri wala liman tadabbarahu. Bahwa tafsir al-qurb, kedekatan dalam kedua ayat di atas, itulah kedekatan malaikat, itu bukan memalingkan dari zahirnya, bukan mentakwil. Kalau orang mentadaburinya, kalau mau mentadaburinya, mau mencermati baik-baik ayat itu, karena memang zahir ayat itu yang dimaksudkan para malaikat. Kasus yang pertama, ayat yang pertama, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anishimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari oleh lahirnya id, yaitu ketika saling bertemu dua kelompok yang bertemu, yaitu para malaikat. Dua kelompok malaikat. Anishimali wa anishimali qa'id. Ityatalaqal mutalaqiyan. Al-mutalaqiyan yang dimaksudnya adalah para malaikat. Jadi yang dekat tadi nahnu disitulah al-malaikah. Demikian juga pada ayat berikutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Karena Allah berkata, hatta idza jaa'a ahadukumul maut tawallathu rusuluna wa hum la yufarritun. Demikian juga pada walakin la tubsyirun, dan sehingga datang kepada kalian malakul maut, atau sehingga datang kepada kalian maut lalu memafatkanmu rasul-rasul kami, dan mereka tidak melampaui batas. Demikian juga, namun kalian tidak menyaksikannya. Maka jelas dohir yang dimaksudkan pada wa nahnu aqrabu ilaihi minkum adalah malaikat. Nah, menyisakan pertanyaan. Loh kok bisa? Allah berfirman nahnu kok yang dimaksud malaikat? Memang boleh begitu. Secara bahasa boleh kami, tapi si pembicara nggak ikut di situ, emang boleh. Nah, maka jawabannya adzafallahu taala qurbal malaika ilaili anna qurbahum bi amrihi wa hum junudu wa rusuluhu. Jadi Allah menyandarkan kedekatan para malaikatnya kepada dia, kepada Allah. Jadi nahnu, kami. Padahal malaikat yang dekat kau alokatan kami. Nah, begitu Allah berfirman. Karena kedekatan mereka itu atas perintah Allah. Dan mereka lah tentara-tentara dan utusan-utusan Allah. Ya, kalau kemudian panglima perang, jenderal, pangkat mengatakan, ya, hai Malaysia jangan macam-macam kamu, nanti kami serang negara kalian. Apakah harus panglimanya ikut berangkat? Tidak. Walaupun dia enggak bilang, Pak, enggak bilang nanti pasukan kami menyerang, enggak. Kami akan serang. Kami akan datang dan menyerang kalian. Itu apa harus panglimanya? Tidak. Bagaimana kamu rasakan kedatangan kami kemarin? Walaupun dia enggak datang, tetap sah ngomong begitu. Karena kedatangan yang datang itu atas perintahnya. Ya. Jangankan lafadznya kami, wong lafadznya tunggal aja kadang di dalam bahasa kita boleh. Ya. Ya. Yang bangun Monas siapa? Nah. Yang bangun Monas siapa? Soekarno. Apa Soekarno ikut aduk-aduk semen? Enggak. Soekarno bisa mengatakan saya yang bangun Monas itu tuh. Enggak kami loh dia, bahkan saya tuh. Saya yang bangun Monas itu. Padahal dia sama sekali enggak ngangkat semennya. Mungkin meletakkan batu pertamanya pun enggak bisa jadi. Tapi dia bisa, sah baginya ngomong saya yang bangun Monas itu. Enggak mesti kami, itu dalam bahasa kita. Karena pembangun itu atas perintahnya. Ya. Jadi sesuatu yang diperbuat atas perintah seorang maka bisa dinisbahkan ke orang tersebut. Nah, saya nggak tidak tahu dalam bahasa Arab kalau kepada mufrad boleh tidak, yang jelas kalau kepada nahnu boleh, yaitu kepada jamak ya. Nahnu, selama pelakunya lah hasil perintahnya, maka mutakallim boleh mengatakan nahnu. Maka ayat ini bukan ayat sifat, karena bukan qurbullah, bukan kedatangan Allah, tapi kedatangan malaikat. Maka bukan ayat sifat-sifat Allah. Jadi istilah mereka begitu. Kalau di situ tidak menunjukkan terkait dengan sifat Allah, maka dikatakan bukan ayat sifat. Ya, ini contoh yang ketujuh dan kedelapan. Kemudian contoh yang kesembilan dan kesepuluh. Al-misal al-atasi wal-asir. Qala ta'ala an safinatin nuh tajri bi ayunina wa qalihi li Musa walitusna ala aini. Dan firman Allah Ta'ala tentang kapal Nabi Nuh, tajri bi ayunina, kapal itu berjalan dalam pengawasan mata kami. Dan perkataan firman Allah kepada Musa, walitusna ala aini, supaya kamu di urus dalam pengawasan mata kami. Nah, kedua ayat di atas kata mereka Ahlussunnah menyelisih dohirnya karena enggak memaknai bahwa kapan Nabi Nuh berjalannya di mata Allah gitu. Dan enggak memaknai kalau Musa dipeliharanya di dalam mata Allah gitu. Kamu kan enggak bilang kalau Nuh, kapal Nuh berjalannya di mata Allah kan? Berarti itu menyelisih dohirnya. Karena dohirnya ini jelas katanya. Dohir ayat, kalau kita terima mentah-mentah ayat ini, kapal Nabi Nuh berjalan di mata Allah. Nabi Musa dipeliharanya, diurusnya, itu di mata Allah. Dan kalian gak memaknai begitu, tapi kalian memaknai dalam pengawasan mata Allah. Dalam pengawasan Allah. Ya. Maka kita katakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tetap memaknai dohirnya, tetapi dohirnya tidak berarti bahwa itu berjalannya di mata Allah atau dipeliharanya, diurusnya di mata Allah. Tidak ada orang yang akan memahami begitu dohirnya. Maka dohirnya lah anna safinata tajri wa inullah tar'aha wa takla'uha. Wa qadil tarbiyatu Musa takunu ala aynillah ta'ala yar'ahu wa yakla'uha wa yakla'uhu biha. Kapan Nabi Nuh itu berjalan dan mata Allah mengawasinya, mengontrolnya, menyaksikannya. Demikian juga Musa dipelihara, diurus oleh keluarga Fir'aun di masa kecilnya dan Allah senantiasa mengawasinya. Apa saja yang diperlakukan, dilakukan oleh keluarga Fir'aun dan apa saja yang diperbuat Musa, Allah senantiasa mengikuti dengan pengawasan matanya. Memiliki perhatian yang khusus kepada pertumbuhan Nabi Musa alaihissalam. Dan itulah tuntutan bahasa Arab. Dan dalam bahasa kita pun juga biasa. Enggak ada orang memahami kamu engkau senantiasa di mataku. Itu enggak akan ada orang paham berarti terus nempel. Ya. Ya alhamdulillah bahasa kita artinya cukup mendukung untuk memahami bahasa Arab. Gaya bahasa kita banyak yang juga semodel dengan gaya bahasa Arab. Sehingga ketika itu sudah gaya bahasa Arab, kemudian kita ingin mencari padanannya dalam bahasa Indonesia, masih kita yang repot itu kalau bahasa yang ditransfer enggak mengenal, itu cukup repot. Ya kayak mahdhuf, muqaddar, mahdhuf itu kadang dalam bahasa kita mungkin enggak dikenal. Sehingga cara menjelaskannya kadang tidak mudah. Ini gaya bahasanya kebetulan. Jadi dohirul kalam berarti kan senantiasa diingat. Engkau senantiasa di mataku maksudnya apa? Ya ingat terus gitu, enggak dilupakan gitu. Itu dohirnya begitu, enggak ada yang memahami kalau kemudian enggak ada itu. Jelas-jelas engkau selalu di mataku gitu. Jelas. Dengan kata di mataku. Tapi enggak ada. Dan itu zahirul kalam namanya, bukan takwil. Karena kan tadi zahirul kalam adalah ma yatabaddar ila dhihni minal makna. Apa yang langsung terpahami ketika kalim itu diucapkan. Itulah zahirul kalam. Beda kalau kemudian roti itu ada di piring, jelas. Langsung juga sini. Ya. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, beberapa bantahan. Ya. Saya tidak sampaikan semuanya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Intinya bahwa semuanya terbantah. Gitu. Nah, gitu. Artinya nggak ada satupun dari alusna mentakwil nususus sifat. Nusus sifat adalah nusus yang tidak ada takwilnya. Maka kita sering dapatkan bahkan sebagian ulama alusna wal jamaah larangannya bukan larangan takwil min ghairi tafsir gitu. Ya, lebih ekstrim lagi min ghairi tafsir. Enggak perlu ditafsirkan. Mengapa? Mengapa? Nusus sifat enggak butuh tafsir? Karena jelas. Ya. Saking jelasnya. Enggak perlu tafsir lagi gitu. Karena tafsirnya dengan dikatakannya itu sendiri sudah tafsir, sudah jelas tuh. Maka kalau kemudian dikatakan tafsir ayat ini pada itu ayatnya sifat, itu biasanya malah salah gitu. Karena tadi sudah saking jelasnya enggak perlu. Orang yang mendengarnya langsung paham gitu. Tafsir itu sesuatu yang apa? Yang butuh penjelasan, yang tidak butuh penjelasan enggak usah ditafsirkan. Jelas kok. Sampai ada yang tadi min ghairi tafsirin, bukan min ghairi takwil, min ghairi tafsir. Bila tafsir. Dan itu tidak berarti bahwasanya apa? Bahwa tidak memahami, bukan. Tidak menafsirkan, menyelisih dari lahirnya. Dikatakan tidak mentafsir karena saking jelasnya. Maka disebut tafsir. Tapi bagi yang tidak jelas ya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak boleh keluar dari lahirnya. Ya. Nah, kita cukupkan untuk bantahan subhat yang tuduhan bahwa alusna mentakwil nusus dari zahirnya. Ya, namun kita ingin tuntaskan pada al-fasl khamis. Subhat juga ini. Pada pasal yang kelima ini subhat juga. Halaman 83. Ya, perhatikan. Idza qala qa'il qad arafna butlana madhhabi ahli ta'wil fi babi sifat. Ya, sekarang kita sudah tahu bahwa madhab ahli ta'til dalam masalah sifat itu batil. Ya. Wa minal ma'lum anna al-asyara min ahli ta'wil li akthar sifat. Padahal sudah hal yang diketahui kalau Asy'ariyah itu bagian dari ahlu ta'wilnya, madhabnya ta'wil pada kebanyakan sifat. Fa kaifa yakunu madhab batilan? Kok bisa madhab mereka batil? Waqad qil. Padahal ada yang mengatakan innahum yumatsiluna al-yawm 95 bil mi'ah minal muslimin. Padahal ada yang mengatakan mereka itu 90%, 95% kaum muslimin itu Asy'ari loh. Masa? Berarti kamu bilang 90% kaum muslimin batil ya. Gimana coba? Wa kaifa yakunu batil al-qudwatum fi dzalika Abu Hasan Asy'ari? Bagaimana kok bisa batil padahal kan tokohnya Abu Hasan Asy'ari, masa batil? Orang sehebat itu kan. Wa kaifa yakunu batil fi wa fi fulan wa fulan min ulama al-ma'rufin bin nasih lillah wal kitab wal rasul wa ali aimatul muslimin wa amatihim. Bagaimana kok bisa batil ya? Padahal di antara yang berpendapat seperti itu fulan, fulan yang itu ma'ruf keulamaannya. Ma'ruf tekadnya dan baiknya dalam nasihat kepada Allah, perjuangan untuk membela agama Allah, kitabnya, rasulnya, juga nasihat kepada imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Masa sih orang seperti itu batil mazhabnya? Nah, ini subhat. Ya, adapun bantahannya satu secara bertahap. Yang pertanyaan pertama tadi, 95% kaum muslimin Asy'ari. Maka kita katakan itu harus diteliti dulu. Memang iya. Sensusnya dari mana? Bisa jadi enggak begitu. Taruhlah memang begitu. 95% kaum muslimin itu Asy'ari. Tetapi sudah didahului oleh ijma. Sebelum muncul kaum Asy'ari yang 95% katanya, itu sudah ada ijma dulu. Kalau salaf enggak apa? Kalau salaf itu tidak mentakwil nusus sifat. Jangankan 95%, 99,999% itu Asy'ari semuanya tetap batil kalau menyelisih ijma salaf. Ya. Ini seandainya pun kita menerima sensus tadi 95% kaum muslimin itu Asy'ari. Dan ya, kalau untuk 100% tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Mengapa tidak bisa 100% Asy'ari? Mengapa? Karena la tastalimu hadil ummah ala dolalatin. Kan dulu pernah ijma, tidak ada takwil, ini sudah sepakat. Ya ini yang benar. Berarti enggak mungkin ada apa kebenaran yang membantah. Karena sudah dulu sudah ijma dan itu yang benar. Maka walaupun semua orang enggak bisa, paling ya 99,9 mungkin ya. Tapi kalau 100% di atas kebatilan tidak, kecuali nanti. Setelah apa? Setelah mau kiamat nah mungkin. Setelah sudah ditutup pintu taubat. Jadi artinya kalau orang mengenal kebenaran itu enggak silo dengan banyaknya jumlah orang dan juga dengan siapa tokoh-tokoh yang berada di sana. Karena kita punya tokoh pendahulunya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, semuanya. Kalau main banding-bandingan enggak bisa dibandingkan. Siapa dia, siapa Rasulullah. Siapa dia, siapa Abu Bakar. Siapa dia, siapa Umar. Siapa dia, siapa Utsman. Ya, itu untuk tadi pertanyaan yang pertama. Adapun bantahan untuk pertanyaan yang kedua, kok bisa ya Abul Hasan salah gitu. Padahal Abul Hasan loh. Maka Abul Hasan Asy'ari maupun yang lainnya enggak pernah mengklaim dirinya bebas salah. Pelakunya sendiri tidak pernah mengklaim dirinya selalu benar. Kenapa pengikutnya harus kemudian kaget ketika kemudian bisa jadi salah? Dan sudah ijma bahwa selain Rasulullah SAW itu bisa salah. Tidak ada ijma, tidak ada kemaksuman illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya terlepas kamu percaya atau tidak bahwa Abul Hasan sudah bertaubat dari mazhabnya. Ya, dan saya enggak harus kamu percaya. Karena bagi saya taruhlah Abul Hasan enggak taubat juga enggak akan saya ikuti gitu. Ya, apalagi sudah apa? Bertaubat dari mazhab awalnya. Karena beliau tiga marhalah, mazhab i'tizal, lalu membuat madhab sendiri. Madhab i'tizal ini ikut bapak angkatnya Abul Ali Al-Jubba'i, lalu sepeninggal orang tua angkatnya, ya orang tua tirinya, bapak tirinya, dia membuat madhab sendiri yaitu madhab As'ari, isbat ba'du sifat wa ingkar sifatil al-ukhra, menetapkan sebagian sifat dan mengkari sifat-sifat yang lainnya. Lalu kemudian dia rujuk kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan menulis kitab Al-Ibana, walaupun rujuknya belum 100%. Tetap ada, masih ada dakhon, ada noda-noda, nuktoh-nuktoh yang, tapi secara umum beliau sudah rujuk. Tidak As'ari murni, walaupun tidak Ahlussunnah kholis, masih ada. Karena tidak mudah untuk rujuk dari kebatilan kok kemudian bersih seluruh sisinya, enggak mudah. Itu yang kedua. Jadi Abul Hasan sendiri sudah membantah madhabnya yang dikenal dengan madhab As'ari. Itu kalau kamu percaya. Kamu enggak percaya bahasnya dia tetap pun juga tidak menjadinya. Karena batil tetap batil siapapun pengikutnya. Kemudian yang ketiga, kalau kamu bilang dalam As'ari ada fulan, fulan, fulan, fulan, maka enggak silo dengan si fulan. Karena kebenaran dikenal berdasarkan dalil. Justru orang itu diketahui di atas benar atau tidak, dia orang benar tidak dari dalil. Bukan dalilnya itu benar atau tidak diukur dari si fulan. Al-haqqu ar-rijal yu'rafu bil haq wa laysal haq yu'rafu bir rijal. Jadi tokoh-tokoh itu diakui kebenarannya kalau kemudian sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dalil. Bukan sebaliknya, kebenaran itu diukur dari tokoh-tokohnya, tidak. Tapi tokoh-tokoh itu diukur berdasarkan kebenaran, dinilai benar salah ke hak. Jadi kebenaran itu sendiri. Jadi al-haq tetap al-haq, walaupun gak ada rijalnya. Dan rijal itulah yang butuh kepada al-haq, untuk dia dinilai sebagai orang yang berjalan di atas hak. Kalau sudah prinsip hidup seperti itu gak akan pernah silo. Kayak sekarang misalnya, ya, kalau kita itu terbiasa dengan ilmiah, berhujah dengan benar, dengan ilmiah, itu mau apa, antar ustadz-ustadz salafi yang satu kontok-kontokan yang lainnya, ya tetap saja saya salafi, gak menjadi, waduh, salafi begini mah. Ya yang gontok-gontok kan oknumnya. Kalau mantap salaf, tetap. Gak ada perusahaannya itu, mantap salaf itu. Yang ada pemimpinnya, pemiliknya. Siapa yang mau masuk, ini anggota. Yang keluar kamu, keluar. Gak ada itu, gak ada. Mantap salaf gak ada. Pemimpin perusahaannya yang dia sesuka hatinya, siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus keluar. Nah, berusahalah untuk punya prinsip. Jangan kemudian menjadi orang-orang yang bingung. Yang mengikuti mana yang paling apa, paling keras suaranya, paling santer gemanya. Dan ingat bahwa setiap masa ada ujiannya masing-masing. Ya, dulu ketika penganut mazhab salaf masih sedikit, ya, punya ujian tersendiri. Ketika belum ada yang lirik kecuali beberapa gelintir manusia, ya ada ujiannya tentunya. Sekarang ketika sudah dilirik oleh banyak manusia, maka juga tidak mudah kan untuk menjadi seorang salafi. Ada ujian tersendiri di dalamnya. Ya. Bahkan bisa jadi lebih mudah dulu untuk menjadi seorang salafi. Karena lebih enggak rancu. Ya. Kalau sekarang gimana sih yang salafi sesungguhnya gimana? Ya. Antum sudah 1 tahun kan kurang lebih di Ma'at Ilmi. Jadi bukan asing dengan istilah tadi, apalagi yang biasa di dunia maya, apalagi yang suka sukanya begitu, gimana ya? Habis waktunya, antum. Ya. Nah, demikianlah ikhwah fillah rahimani warahmatullah pelajaran kita, dan tadi yang penutupannya adalah sangat bagus yang disampaikan mu'alif, karena mungkin terlintas, mungkin akan juga masa iya semua orang sesat? Enggak ada, enggak. Kalau semua orang sesat enggak. Tapi kalau mayoritas sesat bisa, dan enggak usah khawatir. Yang penting berusaha untuk berjalan yang benar dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan kenalilah kebenaran berdasarkan dalilnya. Dan pegang, setelah kenal kebenaran berdasarkan dalilnya, maka pegang baik-baik. Dan jangan terperdaya dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam pengalihan dari jalan yang benar ke jalan yang sesat. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Ya, ada beberapa pertanyaan. Apakah perkataan Allah menciptakan wajah agar satu sama lain bisa saling mengenal termasuk penyimpangan pada asma sifat? Kalau penyimpangan asma sifat tidak. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa untuk menetapkan hikmah dari perbuatan Allah harus berdasarkan dalil. Itu aja. Dan kalau kemudian kita tidak memiliki kemampuan, maka ya kita mengikuti ulama yang ada yang memiliki kemampuan di sana. Hikmah dari sebuah penciptaan. Dan Allah SWT telah berfirman terkait dengan di antara hikmah penciptaan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang otomatis termasuk dalamnya perbedaan apa? Perbedaan model orangnya, lita arofu, untuk supaya kalian, oh ini apa, orang Asia Tenggara, Asia Timur, ini orang apa, orang Afrika, ini orang apa, Eropa, ini lita arofu, sekedar. Dan ayat ini sering dipakai dalil untuk saling kenalan, lita arofu, ini kenalan, mbak, siapa namanya, dalilnya ayat ini. Kan kita jangan untuk saling kenalan, saling mengenal, bukan untuk ya untuk saling kenalan, bukan saling mengetahui gitu. Ya, ya bisa jadi dengan perbedaan wajah dan lainnya untuk membedakan mengenal si fulan dengan si alam. Nah, itu tidak termasuk penyimpangan dalam asma sifat. Apakah kausa prima juga masuk khobar Allah seperti Gusti, Tuhan dan sebagainya? Ya, kalau maknanya di makna yang benar masuk. Kalau maknanya apa, benar. Nah, hanya tinggal kausa prima maknanya apa, maksud dari yang mengatakannya. Jadi kalau kemudian maknanya benar, artinya tidak bertentangan, ya masuk dalam mimbabil khobar. Tapi jelas tidak sifat atau nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bantahan syubhat secara global atau terperinci ini hanya berlaku dalam memahami asma sifat Allah saja, atau berlaku untuk semua firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis as-sunnah? Ustaz, barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan katsir wa iyyak. Ya, jadi berlaku dalam semuanya. Jadi bantahan global dan bantahan, sebagaimana tadi saya contohkan. Saya mencontohkan dalam berapa bab tadi? Dalam berapa bab? Dalam masalah tauhid uluhiyah. Kemudian dalam masalah apa? Mempertentangkan apa? Ayat. Dan berarti ini tiga bab sudah saya contohkan. Pemakaian tentang apa? Kemudian dalam takwil tadi, ketika mereka melakukan takwil nusus, jadi empat dengan yang disampaikan oleh mu'alif. Empat bab. Bahwa semuanya ada umum dan terperincinya. Nah, umum dalam masing-masing bab berbeda, apalagi terperincinya. Bantahan umum dalam bab ini begini modelnya. Bantahan umum dalam bab ini begini modelnya. Bantahan khususnya ya otomatis sesuai dengan kasus pada masing-masing bab tersebut. Ya tadi saya sudah contohkan ada bantahan umum dalam beberapa bab. Dalam ketika seseorang memahami ayat-ayat bertentangan dengan yang muhkam, gimana bantahannya? Ketika orang membawa ayat-ayat untuk membolehkan, melegalkan kesyirikan, gimana bantahan umumnya? Ketika orang membawa nusus sifat kepada keluar di zahirnya, gimana bantahan umumnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menyebut Allah dengan lafaz Gusti Tuhan atau dengan khobar termasuk ilhad dalam hal memberikan nama bagi Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan bagi dirinya? Kalau selama tidak menamai, tidak. Kalau menamai baru. Tapi kalau tidak menamai, dan itulah orang akan dengan diinformasikan seperti memahami Allah dengan benar, tidak bertentangan dengan berita Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa dan tidak dianggap sebagai ilhad. Karena masih mendorong dan mendukung, membantu orang untuk memahami tentang Allah SWT. Ketika orang tidak memiliki kemampuan untuk memahami Allah dari asma dan sifatnya dalam bahasa Arab. Ustaz, mana Al-Quran adalah kalamullah. Saya pernah mendengar syubhat, bagaimana mungkin makhluk bisa berkata dengan perkataan Allah? Bagaimana mungkin makhluk menghasilkan atau melafalkan perbuatan yang merupakan sifat-sifat Allah? Ya. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Jadi Al-Quran dikatakan kalamullah karena Allah yang berfirman. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa firman Allah itu tidak bisa disampaikan, tidak bisa dihafal kalau sudah difirmankan dan sudah disampaikan. Justru dalil-dalil itu menunjukkan bahwa Allah berfirman lalu kemudian didengar firman-Nya dan kemudian disampaikan, maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, syafa'an al-maktub fil masahif, al-mahfud fis sudur, al-matlub bil alsun, al-masmu' bil adhan, la yakhruju an kaunihi kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah, sama saja. Apakah yang ditulis dalam mushaf, yang dihafal tersimpan dalam dada, yang dibaca oleh lesan, atau yang terdengar oleh telinga, itu semuanya kalamullah dan tidak keluar dari kedudukan Al-Quran itu firman Allah. Nusus telah menjelaskan bahwasannya Jibril mendengar firman Allah, Nabi Musa mendengar firman Allah, lalu menyampaikan apa yang difirman Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Barat Ta'ala dan mendengar firman Allah, lalu kemudian menyampaikan apa yang didengar dari Allah Ta'ala. Maka dia menyampaikan firman Allah, bukan menyampaikan perkataannya, karena perkataan itu didofakan kepada siapa yang mengatakan pertama kali. Al-Kalam didofakan kepada siapa yang mengatakan pertama kali. Ya, kalau misalnya saya ngomong begini, kutitipkan bangsa dan negara kepadamu. Omongan siapa itu? Hah? Siapa? Omongan siapa? Yang pernah dengar berarti akan bilang itu omongan Soekarno gitu. Ya. Jadi Al-Kalam itu dinisbahkan kepada siapa yang pertama kali berfirman. Dan firman Allah memang berupa huruf dan suara, maka bisa didengar dan bisa ditirukan, bisa kemudian disampaikan. Maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima Al-Qur'an sebagaimana dia dengar dari Jibril alaihi salam, dan Jibril mendengar sebagaimana dia dengar dari Allah SWT. Maka para penghafal Al-Quran yang bersanad hari ini, maka sanadnya nyambung sampai ke Rasul, sampai Jibril, sampai kepada Allah. Benar bacaannya seperti itu. Bukan suaranya. Suaranya sama atau tidak? Suaranya sama atau tidak? Tidak sama. Tapi dibacanya seperti itu. Dari Allah, kemudian sampai ke Jibril, sampaikan kepada Nabi, kemudian sampaikan kepada sahabat, terus sampai kepada yang hari ini pada bersanad. Ya, kalau kita tidak dijamin benar. Bahkan mungkin dijamin tidak benar. Tapi kalau yang bersanad sudah, ya itu sudah. Artinya kemiripannya dengan kebenaran bacaan yang dibaca Rasulullah itu paling miripnya. Bukan suaranya, karena suara orang satu dengan yang lain berbeda. Bukan lagunya, karena lagunya setiap orang bisa berbeda. Tapi jangan bacakan dengan langgam Jawa. Ya. Kalau dengan sengaja, tapi kalau alami, ya memang orang Jawa tetap aja. Ini kok langgamnya kelihatan sekali, medok sekali Jawanya. Gak apa-apa, asal benar. Asal benar makhraj dan tajwidnya. Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin tetap salah. Ya. Iya yul jilatil tetap salah. Itu kalau orang Jogja, nah, susah ngomong Z. Jadinya ida yul jilatil ardu yil jalah. fala sawfa yardo, salah juga. Karena ngelagu akhirnya apa? Yang mestinya pendek dipanjangkan. Jadi yang dimaksudkan Al-Quran dari firman Allah Ta'ala tadi bukan mushafnya, tapi yang tertulis di mushaf, bukan tulisannya, tapi yang terhafal dalam dada, bukan hafalannya. Maka mengapa Imam Muhammad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluq fa huwa jahmi? Barang siapa yang mengatakan lafadzku dalam bacaan Al-Quran itu makhluk, maka dia jahmi. Dalam bahasa akidah tidak boleh apa namanya bias. Bahasa akidah harus jelas, lugas, tidak bias, tidak abu-abu. Lafzi bil Quran ada dua kemungkinan memang. Maksudnya lah al-malfud, lafzi artinya al-malfud yang saya ucapkan. Ya, lafadzku maksudnya apa yang saya ucapkan. Atau lafzi artinya perbuatanku melafadzkan. Dua makna dari lafzi. Maka orang-orang ingin menjadi jembatan dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk agar endingnya nanti Al-Quran makhluk. Maka dipotong habis oleh Imam Ahmad. Mangkol lafzi bil Quran fa makhluk fa wajahmi. Padahal itu ada dua kemungkinan, benar dan salah. Artinya kalau maksudnya perbuatanku membaca Al-Quran lah makhluk, betul. Tapi enggak usah disampaikan, semua orang tahu. Mushaf, bahwasanya mushafnya itu makhluk, iya, mushafnya. Tapi semua orang tahu, enggak perlu dibahas. Maka kalau maksudnya ini makhluk, dia angkat mushaf, ini makhluk, maka itu layak untuk dihukum. Karena kalau maksudnya mushafnya enggak usah diberitahu, semua orang juga tahu. Yang namanya buatan manusia ya makhluk. Tapi bisa jadi yang dia inginkan adalah yang tertulis di dalamnya, yaitu Al-Quran. Jadi perhatikan bahwa untuk masalah firman Allah SWT, maka apa yang difirman Allah bisa diketahui dan bisa dihafal oleh makhluknya. Dan itu tidak berarti bahwasanya menyatunya sifat Allah dengan makhluk. Ya, terakhir mungkin, apakah ketika Allah turun ke langit dunia di atas Allah menjadi kosong, atau Allah turun dan dalam waktu bersamaan Allah istiwa? Ya, ini khilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Antara tiga, kosong, tetap istiwa, dan tawakuf. Syekh Muhammad bin Utsaimin memilih pendapat yang kedua, yaitu tetap istiwa. Dan sebagainya lainnya mengatakan meninggalkan ars, tidak istiwa. Dan wallahu alam, kalau saya lebih cenderung yang tawakuf. Karena tidak ada informasi. Apakah ketika itu meninggalkan istiwa atau tidak. Jadi tidak, wallahu alam. Yang lebih tepat lah, kita tawakuf. Tidak mengatakan Allah tidak istiwa, dan juga tidak mengatakan Allah tetap istiwa. Allah alam bisawab. Nah, demikianlah ikhwafidin rahimani warahmatullah. Akhirnya sampailah kita pada akhir dari kegiatan kita, khususnya saya sebagai pemateri untuk menyampaikannya. Dan saya tidak bisa menyingkat waktu, saya hanya bisa paling mengefektifkan waktu yang ada. Maka kepada para MC ya, untuk ya mungkin itu bahasa yang salah kaprah, waktu tidak bisa disingkat. Ya, hanya bisa dimanfaatkan secara basangkil dan mangkus. Tapi untuk menyingkat waktu tidak bisa. Nanti anu, Pak, nanti muncul melipat waktu. Jadi terawih 23 rakaat dengan 7 menit itu sama dengan kedudukannya apa? Yang 2 jam karena dia bisa melipat waktu. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan segala yang benar semata-mata dari Allah SWT. Kalau ada keliruan kesalahan dari saya dan dari setan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk rujuk kepada yang hak jika al-haq itu telah jelas pada kita semuanya. Dan jazakumullah atas perhatian antum mengikuti kajian secara seksama dari hari pertama hingga hari sekarang. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Dan kepada panitia saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.